baju biru. Bela persib si pangeran biru. Takut persib bakal lebih hari. Tangis bola panggu di gede bagai. Si persib hidup persib. Si persib menang lain dukung nasib. Jiwa di Bandung jadi lautan biru. Kami ngedukung paya persib maju. Pun persib menang bawa so senang. Pun persib ele tong ngelele. Persib kan telah si mau Bandung. Takluk lawan si mau. Bangga, ayo kami ini berbaring keras, keras orang kita ngelebih kalau mau. Si mau.